الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Sampai mana kerajaan kita? Nah, di antara beberapa nama apa? Syar'i dari ahlu sunnah. Di antara beberapa nama syar'i dari ahlu sunnah wal jamaah kita sebutkan berapa? 6. 6 sinonim, 6 lafad, 6 kalimat, 6 kata yang memiliki arti dari penisbatan kepada ahlul haq. Penamaan yang pertama apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini merupakan penamaan yang paling masyhur. Terkadang disebut secara menyendiri, terkadang disebut secara bersama. Ahlu sunnah wal jamaah. Terkadang disebut ahlu sunnah saja. Dan mana yang satu? Dan sebab diberikan nama dengan sebutan Ahlus Sunnati wal Jamaah karena memang mereka berbeda dan mendapat dua keistimewaan. Kenapa disebut Ahlus Sunnah? Karena memang mereka beda dan memiliki dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama apa? Hah? Keistimewaan yang pertama karena memang mereka senantiasa berputar, berpegang teguh, senantiasa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun firqah-firqah yang ada dari kalangan ahlul ahwa wal bidah, mereka menisbatkan satu di antara tiga hal. Kalau ahli sunnah, mereka menisbatkan kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi kalau firqah-firqah yang ada, mereka menisbatkan satu di antara tiga hal. Nah, yang pertama menisbatkan kepada apa? Kebid'ahannya. Contohnya seperti Rafidah. Kenapa disebut Rafidah? Karena mereka menolak untuk memberikan rahmat kepada Abu Bakar dan Umar. Sehingga mereka disebut para penolak. Rafidah. Bid'ahnya mereka menolak untuk merahmati kepada para sahabat. Nah, ini Rafidah. Kemudian yang kedua, ahlul ahwa wal bidah dan firqah-firqah yang ada menisbatkan diri mereka kepada siapa? Para pemimpinnya, pendirinya, ahlu sunnah, Al-Quran dan sunnah. Tapi beberapa firqah menisbatkan mereka kepada para pendirinya. Peletak batu pertama firqah tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Al-Jahmiyah. Nisbah kepada pemimpin yang bernama apa? Jahm ibn Safwan. Naam. Begitu juga. Contohnya yang lain apa? Al-Asya'irah. Al-Asya'irah menisbatkan diri mereka kepada pemimpin yang bernama siapa? Abu Hasan al-Asya'ri. Walaupun tentunya beliau sudah bertaubat. Abul Hasan Al-Asy'ari bertaubat dan mengikuti pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, tapi mereka tetap memegang Abul Hasan ketika masih di atas kebid'ahannya. Nah, dan ini jalannya Ahlul Bid'ah. Ini jalannya Ahlul Bid'ah, mereka mengambil sesuatu mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini yang kedua. Atau pilihan yang terakhir, firqah-firqah tersebut menisbatkan kepada apa? Perbuatannya. Tidak menisbatkan diri mereka kepada Al-Quran, qala Allah. Tidak menisbatkan diri mereka kepada qala Rasul, petunjuk Nabi alaihissalam. Tapi kepada apa? Perbuatan mereka. Nah, contohnya seperti apa? Al-Khawarij. Al-Khawarij artinya yang keluar. Maksudnya apa? Perbuatan mereka memang suka keluar, memberontak dari pemerintah yang sah. Tidak pernah nurut. Tidak pernah mau patuh. Nah, dan mereka keluar dari ketaatan pertama kalinya kepada khalifah siapa? Khalifah siapa? Nah, Ali bin Abi Thalib. Pada zamannya Utsman sudah muncul mereka. Nah, dan yang sampai terjadi peperangan yaitu pada zamannya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini keistimewaan Ahlus Sunnah yang pertama. Mereka senantiasa berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeda dengan firqah-firqah yang ada. Keistimewaan yang kedua apa? Nah. Mereka senantiasa Ahlul Jamaah. Berkumpul. Berkumpul dalam apa? Berkumpul di atas Al-Haq. Mereka senantiasa berkumpul di atas Al-Haq dan tidak memecah belah, tidak keluar dan tidak berpisah. Dan ini berbeda dengan firqah-firqah yang ada karena mereka tidak berkumpul di atas kebenaran. Mereka senantiasa kumpul di atas hawa, di atas nafsu, dan di atas kebid'ahannya. Ini keistimewaan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini penamaan yang pertama. Penamaan yang kedua. Ahlul Hadis. Ini penamaan yang kedua. Ahlul Hadis maksudnya apa? Ahlus Sunnah. Ahlul Hadis maksudnya Ahlus Sunnah. Dan karena memang pada zaman salaf terdahulu, pada zaman-zaman awal yang senantiasa menegakkan kebenaran, mereka adalah para pemegang panji-panji hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti Imam Ahmad, Al-Bukhari dan lain sebagainya. Mereka para hufadul hadis, penjaga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, Ahlul Athar. Yang senantiasa mereka mengikuti athar. Apa itu athar? Jejak. Jejaknya siapa? Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Nah, maksud dari ahlul athar ini apa? Ahlu sunnah. Ahlul athar adalah ahlu sunnah atau yang disebut di beberapa kitab dengan istilah al-athariyah. Disebutkan di beberapa kitab dengan istilah al-athariyah. Dan ini banyak disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan lafaz ini banyak disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian yang keempat, al-firqatu an-najiyah. Golongan yang selamat. Dan ini maksudnya adalah Ahlus Sunnah. Kenapa mereka disebut selamat? Karena Nabi alaihissalatu wassalam sudah menjamin melalui lisannya bahwasanya 73 golongan mereka semuanya masuk ke dalam neraka kecuali siapa? Satu saja. Nah, maka golongan ini selamat dari api neraka. Nah, karena sisa golongan-golongan tersebut 72 sekte Mereka diancam oleh Nabi SAW. Satu yang selamat. Nah, dan mereka disebut firqatu an-najiyah. Golongan yang selamat. Dari apa? Azab Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka. Yang kelima. At-ta'ifah al-mansurah. Golongan yang dimenangkan. Karena mereka selalu berpegang teguh dengan tuntunan Nabi SAW, mengamalkan intisari Al-Quran, maka mereka menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menangkan. Karena mereka menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaliknya pula Allah pelihara mereka, Allah jaga mereka. Nah, ta'ifah mansurah adalah penamaan yang kelima dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina mansurin. Akan ada selalu terwujud golongan di antara umatku yang mereka selalu menang. Ini siapa yang berbicara? Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, dan mereka adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Penamaan yang terakhir, yang keenam. As-Salafiyun. Atau apa? As-Salafiyah. As-Salafiyun atau As-Salafiyah. Sampai di mana kajian kita? Sudah disebutkan perbedaannya. Hah? Nah, kita sebutkan salaf dari sisi bahasa. Arti salaf dari sisi bahasa sudah. Nah, apa arti salaf dari sisi bahasa? Nah, atau sesuatu yang terdahulu. Yang namanya salaf al-jama'ah al-mutaqaddimun. Orang-orang yang lampau. Nah, ini maksud dari salaf. Dan ini secara etimologi bahasa. Arti salaf adalah yang terdahulu. Adapun secara istilah, para ulama mereka berbeda pendapat hingga 4 mazhab. Ini belum. Ini belum ya. Nah, berarti sampai di sini terakhir kemarin. Sampai makna salaf dari sisi bahasa. Makna salaf dari sisi istilah, ikhwani afidhakumullah, ikhtalafal ulama'u ala arba'ati akwal. Para ulama mereka berselisih pendapat hingga 4 perkataan. Ini makna salaf. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan annahumus sahabatu faqat. Mereka sahabat saja. Berarti nisbah salafi, yaitu mengikuti para sahabat. Tak. Gak ada yang lain. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ada tambahan. As-sahabah wa tabi'un. Sahabat dan para tabi'in. Murid-muridnya para sahabat. Tentunya yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, watabi'u at-tabi'in. Mereka adalah para sahabat tabi'in. Dan ada tambahan apa? Tabi'u tabi'in. Jadi 3 masa. Yang pertama 1 masa. Yang kedua 2 masa. Yang ketiga 3 masa. Masanya para sahabat. Kembali ke masanya para tabi'in. Dan kembali kepada masanya para pengikut. Pengikutnya sahabat. Tabi'u atba' as-sahabat. Tabi'u tabi'in. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Pendapat yang terakhir. As-salaf makana qabla 500. Yang dimaksud salaf itu di sini. Di kembalikan kepada hitungan zaman, hitungan masa. Kalau yang sebelumnya tiga pendapat pertama ke generasi. Generasi sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang keempat, dikembalikan ke masa. Apa itu salaf? Sebelum tahun ke-500. Yang namanya salaf itu sebelum 500 tahun pertama. Sebelum tahun ke-500. Berarti setelah wafatnya Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian masanya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahkan setelah-setelahnya. Nah. Dan ini disebutkan oleh Al-Bajuri. Al-Bajuri. Bahwasanya salaf sebelum tahun ke-500. Pendapat yang rajih. Wallahu ta'ala a'lam, yang dimaksud salaf adalah pendapat yang ketiga. Ini pendapat yang rajih. Apa itu salaf? Sahabat. Apa itu salaf? Tabi'in. Apa itu salaf? Tabi'ut tabi'in. Kenapa ini yang rajih? Karena ada dalil. Yang lain cuma sekedar pendapat. Ini yang rajih karena adanya dalil. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ini dalilnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia pada masaku, pada zamanku, pada periode ketika hidupnya Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu pada zamannya siapa? Para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, dan sebaik-baiknya umat manusia dan yang setelahnya, yaitu zamannya siapa? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang terbaik setelah itu, nah, pada zaman berikutnya. Yaitu pada zamannya siapa? Tabi'in, tabi'in. Di sini Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan khairun nas, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Oleh sebab itu salaf dikembalikan kepada manusia-manusia terbaik. Nah, di ummah al-islamiyah. Di tengah-tengah umat ini, tiga masa tersebut. Sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan dalilnya jelas. Maka ini adalah pendapat yang rajih. Wallahu ta'ala a'lam. Oleh sebab itu, Al-Imam As-Safarini, untuk menguatkan pendapat ini, berkata As-Safarini, rahimahullah, al-murad bimadhhab as-salaf. Kata Safarini, yang dimaksud dengan madhabnya salaf. Apa itu madhab salaf? Kata beliau, ma kana alaihi sahabah. Yang ada pada zamannya sahabat. Wa a'yani tabi'in. Dan ada pada zamannya tabi'in. Wa adba'ihim wa a'immatiddin. Dan para pengikut tabi'in dan para a'immah, para imam. Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Imam Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, mereka para a'immah. Ini maksud dari As-Safari ini. Mereka adalah kaum salaf. Ini permasalahan. Kemudian permasalahan yang kedua, apa sih hukumnya menisbatkan zaman sekarang, diri kita, kepada kaum salaf? Ana salafi. Apa hukum menisbatkan diri kita, terlebih lagi pada zaman sekarang, kepada kaum salaf? Ana athari. Ana sunni. ana min at-ta'ifatil mansura, ana min firqatin naji, ana sunni salafi. Apakah boleh seperti ini? Karena memang sebagian umat, ikhwani afidhakumullah, sebagian dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah, mereka mengatakan sebutan salafi itu bid'ah. Tidak. Apalagi mereka merasa sombong. Seolah-olah surga mereka petak-petak. Yakin. Kunci ada pada tangan-tangan mereka. Nyebutkan dirinya sebagai salafi. Ini bid'ah, enggak ada. Ini perkataan yang kita dengar. Bahkan terang-terang mereka tulis. Dari kalangan firqah-firqah yang keluar dari koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di sini sebuah permasalahan, apakah boleh kita menisbatkan diri kepada salafiyah, salafi, sunni, athari? Jawabannya ikhwani hafizakumullah, banyak bahkan di antara para ulama menisbatkan diri mereka kepada salafi. Tidak hanya kita. Bahkan para ulama banyak sekali menyebutkan diri mereka sebagai as-salafi. Di antaranya Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan dirinya salafi. Berarti kita memiliki panutan. Berarti kita ada yang dipanuti. Imam Ahmad mengatakan salafi. Kalau kita mengikuti Imam Ahmad, tidak ada salahnya. Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian Abu Bakar ibn Huzaimah menyebutkan dirinya sebagai salafi. Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian Abu Bakar ibn Huzaimah, kemudian Al-Imam Al-Ajurri. Al-Imam Al-Ajurri yang memiliki kitab Al-Syariah. Al-Imam Al-Ajurri. Kita sebutkan beberapa para ulama supaya telinga kita senantiasa mendengar dan ingat. Nah, dengan para orang-orang soleh di antara kaum salaf. Al-Ajurri. Begitu juga Ibnu Battah Al-Uqburi. Begitu juga Ibnu Battah Al-Uqburi. Ini kita sebutkan secara urut masa demi masa. Ibnu Battah Al-Uqburi. Kemudian Syekhul Islam siapa? Ibn Taimiyah. Pada abad keberapa ibu Syekhul Islam? Pada abad ke-7. Pada abad ke-7 ke-8. Beliau hidup di tahun kepala 700 Hijri. Nah, dan a'immah yang sebelumnya kita sebutkan mereka jauh sudah mendahului Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah datang setelah mereka-mereka yang sudah kita sebutkan tadi. Al-Ajurri, Ibnu Battah, Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad hidup pada abad ke-2 dan abad ke-3 Hijri. Imam Ahmad ibn Hanbal hidup pada abad ke-2 dan ke-3 Hijri. Syekhul Islam pada abad ke-7 ke-8. Nah, pertengahan 7 dan permulaan 8. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, siapa muridnya beliau? Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan salafi. Kemudian yang terakhir Imamud Da'wah. Siapa Imamud Da'wah? Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi Al-Hanbali rahimahullah. Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan dirinya salafi athari dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di berbagai macam kitab-kitab yang beliau tulis. Di sini ikhwani afidhakumullah, buktinya Kita ambil tiga perkataan para ulama. Satu dari kalangan ulama mutaakhirin dan dua dari kalangan ulama yang hidup pada zamannya kita. Kita ambil tiga perkataan para ulama mengenai bolehnya penisbatan kepada salafi. Yang pertama perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Beliau berkata, la aiba. Bukan aib. Bukan suatu kejelekan. Kata beliau. La aiba man azhara madhab salaf. Bukan suatu yang aib menampakkan madhab salaf. Wantasaba ilaih, dan bukan aib pula yang menisbatkan kepadanya. Ana salafi. Bukan aib. Wa'taza ilaih, dan bukan aib juga yang berbangga diri. Tidak ada masalah. Saya salafi. Terus mau apa? Tidak ada masalah. Ini perkataan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan aib. Bukan suatu kejelekan. Wa'taza ilaih, dan dia berbangga dengan itu. Walhamdulillah. Merupakan rasa syukur, bangga. Dia berada di atas jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, atba'ut tabi'in, senantiasa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti apa? Merupakan pilihan. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Dari jutaan umat manusia. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bal yajib qabulu dzalika minhu, bahkan wajib untuk diterima. Bahkan wajib untuk diterima. Enggak aib menisbatkan diri kepada salaf, menampakkan manhaj salaf, berbangga diri dengan salaf, bahkan wajib untuk menerima itu. Fa'inna madhab as-salaf la yakunu illa haqqan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena manhaj salaf tidak ada kecuali kebenaran. Masya Allah. Karena manhaj salaf tidak ada kebatilan, tidak ada kesesatan, tidak ada penyimpangan. Yang ada manhaj salaf tidak lain dan tidak bukan adalah ahlul haq. Karena manhaj salaf la yakunu illa haqqan, karena mazhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, Syekh bin Baz pernah ditanya. Syekh bin Baz ulama pada zaman siapa? Pada zamannya mu'asirin, zamannya kita. Syekh bin Baz pernah ditanya di kota Taif. Ketika beliau menyampaikan sebuah muhadarah, menyampaikan kajian, menyampaikan pelajaran, menyampaikan tausiah di kota Taif. Di sebuah muhadarah yang berjudul Hakul Muslim. Kaset direkam. Kemudian setelah itu mereka tahrir. Mereka jadikan tulisan. Mereka tulis perkataan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz buta. Nah. Setelah selesai kajian, Syekh bin Baz ditanya. As-sa'ilu yaqul, sang penanya pun berkata, ما تقول في من تسمى بالسلفي والأثري؟ يا شيخ، bagaimana pendapat seseorang yang menamakan diri mereka salafi atau athari? هل هي تزكية؟ Apakah ini termasuk perekomendasian kepada diri? Apakah ini termasuk memuji kepada dirinya sendiri? Maksudnya, apakah seperti ini merupakan jaminan atas orang tersebut? Menjamin dirinya mengikuti sahabat, berarti mereka di surga. Penanya berkata kepada Syekh, apakah boleh seorang mengatakan dirinya salafi azhari yang itu ada unsur rekomendasi? Fa'ajab, Syekh pun menjawab. Siapa ini? Mufti negeri Saudi Arabia pada zaman. Mufti negeri Saudi Arabia. Syekh bin Baz beliau berkata, "Idza kana sadiqan annahu athari." Kalau memang benar dia ini sebagai seorang salafi athari, la ba'sa bidzalik. Kalau memang betul-betul dia mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mengikuti pemahaman para sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in, enggak ada masalah. Dia menisbatkan dirinya sebagai ana salafi, ana athari, enggak ada masalah. Ini kata siapa? Syekh bin Baz. Tazkiyatun la budda minha. Dan memang rekomendasi ini harus pada zaman sekarang. Zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang penuh dengan dai-dai sesat. Sekte-sekte Islam berpuluh-puluh. Maka rekomendasi wajib. Ini kata Syekh bin Baz. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, perkataannya Syekh Saleh Al-Fauzan. Perkataannya Syekh Saleh Al-Fauzan. Sebagaimana dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Mufidah. Beliau ditanya, ما هي السلفية وهل يجب suluku manhajiha wa tamassuku biha. Ada orang bertanya, ya Syekh, apa sih yang artinya salafiyah? Apa definisi salafi? Apakah wajib bagi kita untuk mengikuti manhajnya dan berpegang teguh dengan salafiyah tersebut? Apa itu arti salafi? Apakah boleh berpegang teguh dengan salaf? Dan apakah boleh mengikuti manhajnya? Ini dikatakan kepada siapa? Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, yang masih hidup di antara para ulama'ul kibar yang ada di zaman ini. Berkata Syekh, as-salafiyah yassair ala manhajis salaf. Yang dimaksud dengan salafiyah adalah berjalan di atas manhajnya salaf terdahulu. Ini kata Syekh Al-Fauzan. Apa itu salafiyah? Anda senantiasa berjalan di atas sirat. Jalannya para sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in. Wal qurun al-mufaddalah. Dan Anda mengikuti sebaik-baiknya masa, yaitu masanya mereka. Kata beliau, fil aqidah, Anda ikuti mereka dalam perkara aqidah, karena aqidahnya mereka enggak ada yang menyimpang. Yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Anda ikuti mereka, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, dalam perkara aqidah. Wal faham was suluk, Anda ikuti mereka dalam pemahaman. Membaca Al-Quran ada tafsirnya. Jangan ditafsiri sendiri. Ikuti tafsirannya para sahabat. Membaca hadis jangan dipahami sendiri. Coba lihat apa kata para sahabat dan apa kata para imam, a'immah. Ketika menjelaskan sabda Nabi alaihissalatu wassalam, ikuti mereka. Kemudian Syekh Al-Fauzan bahkan sampai menekankan, bal yajib alal muslim suluku hadzal manhaj, bahkan wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti manhaj ini. Penekanan dari Syekh Saleh Al-Fauzan, bahkan wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti manhaj ini. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, satu-satunya negara di dunia yang mengikuti manhaj salaf adalah negeri al-mamlakah al-arabiyah al-saudi. Mereka didirikan di atas pemahaman salaf. Politik mereka mengikuti pemahaman salaf. Undang-undangnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Secara mayoritas di berbagai macam aspek. Dan ini disebutkan oleh para pendirinya. Abdul Aziz ibn Abdul Rahman Al-Saud. Raja Abdul Aziz ibn Abdul Rahman Al-Saud pernah berkhutbah pada tahun 1365 Hijriah. Berkhutbah di saat musim haji. Bayangkan ikhwani afidhakumullah. Jutaan manusia. Raja Abdul Aziz ibn Abdul Rahman Al-Saud naik di sebuah panggung atau podium, dia beliau berkhutbah. Pada tahun 1365 Hijriah, apa khutbahnya beliau? Dengan tegas raja pendiri negeri tersebut mengatakan, innani rajulun salafi. Aku ini orang salafi. Ini kata siapa? Abdul Aziz Al-Saud. Al-Saud. Ana rajulun salafi. Wa aqidati hiya salafiyah. Aqidahku adalah aqidahnya salaf. Masya Allah. Ini pemimpin. Amshi bimuktazah al-kitab wa sunnah. Dan aku senantiasa berjalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pendiri negeri tersebut. Senantiasa berjalan di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Yaquluna innana al-wahhabiyya. Mereka banyak mengatakan kita ini wahabi, wahabi, wahabi. Berarti sudah ada pada zaman itu. Ejekan wahabi, wahabi. Supaya umat manusia keluar antipati, pobi dengan kebenaran. Dan ini wajar ikhwani afidhakumullah. Nabi SAW diberikan berbagai macam julukan. Supaya umat manusia enggak dekat dengan dia. Nabi disebut syair majnun, syair yang gila, sahirun kadzab. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai penyihir pendusta, kadzabun ashir. Pendusta yang jelek. Jadi siapa? Nabi alaihi salatu wasallam supaya umat manusia pobi. Dan seperti itu ahlul haq. Mereka akan diberikan julukan-julukan yang berbagai macam. Ekstrim, garis keras, semuanya haram. Suka mengkafirkan kaum muslimin. Menghalalkan darah mereka, dikit-dikit bid'ah. Ini disematkan kepada ahli sunnati wal jamaah. Mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau zaman ini enak. Karena saking banyaknya kedustaan terhadap Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ikhwani afidhakumullah. Mungkin kata-kata Wahhabi zaman sekarang di telinga ini lebih pedas. Kalau disebutkan Yahudi mungkin biasa. Kalau disebutkan Nasrani mungkin biasa. Kalau disebutkan hati-hati, itu Wahhabi. Melotot matanya. Seolah-olah apa? Keluar dari ajaran Islam. Seolah-olah orang murtad. Iya apa enggak? Iya, kenyataan seperti itu. Karena kenapa memang banyaknya fitnah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan berbagai macam fitnah-fitnah dusta, tuduhan-tuduhan palsu. Kata Raja Abdul Aziz ibn Abdul Rahman Al-Saud, yakuluna idana al-wahhabiyah. Mereka mengatakan kita ini wahhabi. Walhaqiqa innana salafiyun. Padahal yang benar kita ini salafi, bukan wahhabi. Karena memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak punya jalan tersendiri. Wahabi, ujungnya itu ada huruf ya. Ya ini dalam bahasa Arab artinya nisbah, penisbatan. Kalau Ash'ari, nisbah kepada jalannya Abu Hasan Al-Asy'ari. Wahabi berarti nisbah kepada jalannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah sekarang, apakah Syekh punya jalan tersendiri? Jawabannya enggak. Syekh berdakwah di negeri Najd, menghidupkan kembali sunnah Nabi SAW yang sudah mati. Syekh menghidupkan kembali tauhid, di mana kesyirikan merajalela pada zaman itu. Mereka mendatangi kuburannya Zaid ibn al-Khattab di Najd. Mereka mendatangi kuburannya Ibnu Abbas di Taif. Mereka mendatangi kuburannya Nabi Hud di Hadramut, di Tarim. Mereka mendatangi kuburannya Ibn Alwan di Yaman. Mereka mendatangi kuburannya Abdul Qadir Al-Jailani di Irak dan di India dan di Maroko. Satu orang kuburannya tiga. Abdul Qadir Jailani kuburannya tiga. Ada di Irak, ada di India, ada di Maghrib Al-Arab. Satu orang kuburannya tiga. Di Mesir, berbondong-bondong manusia mendatangi kuburannya Ahmad Al-Badawi, Ar-Rifa'i. Kesyirikan merajalela. Nah, Syekh bangkit. Apakah ini disebut sekte tersendiri? Enggak. Mengikuti dakwahnya Nabi SAW. Karena memang Nabi SAW bersabda, Inna Allah yab'atu ala kulli mi'ati sana man yujadid amra diniha. Akan ada setiap 100 tahun Allah Subhanahu Wa Taala mengutus satu orang memperbaharui agamanya. Ini siapa yang bersabda? Nabi SAW, hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud, dari sahabat Abu Hurairah. Inna Allah yab'athu ala kulli mi'ati sanam man yujaddid laha amra diniha. Setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala utus satu orang memperbaharui agamanya. Maksud memperbaharui di sini bukan mengganti, bukan menambahi, bukan mengurangi, tapi menghidupkan kembali sunnah yang sudah mati, menghidupkan kembali al-haq, menghidupkan kembali tauhid. Dan disebutkan oleh para ulama, ini disebutkan oleh para ulama, mereka mengira-ngira tahun abad pertama siapa ya? Abad kedua siapa ya? Di antaranya Imam Ahmad mengatakan, abad pertama siapa? Hah? La. Abad pertama siapa? Umar ibn Abdul Aziz, Khalifah Al-Abbas. Ini pembaharu Islam pada abad pertama. Imam Ahmad yang berkata. Pada abad kedua siapa? Kata Imam Ahmad, wa arju an yakuna Syafi'i. Aku berharap Imam Syafi'i. Ini para ulama mereka, nah, berusaha untuk meraba-raba. Pada abad ke-12 Hijri, para ulama mengatakan, Mujaddidul Islam fil qarni thani asyar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merupakan pembaharu Islam, Mujaddid Islam pada abad ke-12. Pada abad apa? Ke-12. Pada abad ini, siapa? Ada yang mengatakan Syekh Rabi, ada yang mengatakan Imam Al-Albani. Nah, kata Imam Al-Albani, beliau luar biasa khidmah dan pengorbanannya kepada hadith-hadith Nabi SAW yang mungkin belum ada sebelum beliau. Nah ini Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak punya jalan tersendiri. Beliau menghidupkan kembali sunnah Nabi. Berarti jalannya para sahabat wa tabi'in. Beliau berusaha di atas jalan itu. Nah, berarti enggak pas nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti Wahabi nisbah kepada Al-Wahab. Siapa itu Al-Wahab? Nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda harus hati-hati. Menghina Al-Wahabi berarti Anda menghina nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh enggak punya jalan tersendiri. Al-Wahab ismun min asma'illah. Tasubbu Al-Wahabi ka'annaka tasubbu Allah. Ditambah lagi ikhwani afidhakumullah, ditambah lagi. Nah, musuh-musuh dakwah, musuh-musuh tauhid. Mereka enggak sportif. Kalau mereka mau jujur, mereka enggak senang dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mestinya penisbahan kepada nama siapa? Nama Muhammad berarti apa? Muhammad. Muhammadi. Mereka enggak sebutkan ini. Karena kenapa? Kalau mereka sebutkan itu, enggak akan sampai kepada tujuan dan maksudnya. Karena lafaz Muhammad, nah, Sudah suatu perkara yang masyhur kembalinya kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Gak pas Muhammad gasak bapaknya. Abdul Wahab. Bahkan zaman sekarang ada yang salah kaprah. Bahkan disebutkan Wahabi orang-orang yang datang sebelum zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu Wahabi. Padahal Syekhul Islam ini ada 5 abad sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekhul Islam dulu, baru setelah itu 4 sampai 5 abad baru lahir. Dikatakan sekarang Syekhul Islam Wahabi. Ibnu Qayyim Wahabi. Bahkan di antara beberapa orang jahil ketika ada satu mubalig, satu da'i menyampaikan. Ini hadis riwayat sahabat Anas bin Malik. Dia dengar hadis ini, hadis yang gak pernah dia sampai kepadanya sebelumnya. Hadis yang aneh bagi dia. Dengan gampang mengatakan apa? Oh, Anas bin Malik ini Wahabi. Padahal dia adalah seorang apa? Seorang salah kata. Karena kenapa ikhwan hafizakumullah, banyaknya tuduhan-tuduhan, pemutarbalikan fakta kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga kepada negeri Saudi Arabia tentunya. Kepada negeri Saudi Arabia tentunya, karena memang negeri tersebut berdiri berkat dakwahnya Syekh. Berkat dakwah salafiyah, dakwah tauhid. Makanya ada hubungan erat antara negeri Saudi Arabia dengan dakwah tauhid. Dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oleh sebab itu zaman sekarang, negeri Saudi Arabia banyak sekali tikaman-tikaman kepada mereka. Pemutarbalikan fakta. Pemalsuan berita. Hoax. Ditujukan kepada negeri Saudi Arabia. Tempatnya Ka'bah dan Masjidil Haram. Kepada negeri tersebut. Nah, ini apa ikhwan ya, fidzakumullah. Dan Syekh atau Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman mengatakan, yaquluna inana al-wahhabiyyah wal haqiqa inana salafiyun, kata beliau. Mereka mengatakan kita ni Wahabi padahal kita ni Salafi. Nattabi' kitab Allah wa sunnat rasulih. Kita ni mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an, kalam Allah dan sunnah rasulnya. Kemudian ditutup khutbah tersebut beliau mengatakan, wa laisa bainana wa bainal muslimin illa kitab Allah wa sunnat rasulih. Dan tidak ada perbedaan antara kita dengan kaum muslimin melainkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini perkataan siapa? Pendiri negeri Saudi Arabia. Padahal negeri tersebut ditegakkan di atas syariat Islam. Ditegakkan hukum qisas. Bahkan apa? Toleransi kepada mazhab-mazhab fikih yang ada. Memang di Saudi Arabia mazhabnya Imam Ahmad paling terdepan di sana. Tapi toleransi kepada mazhab-mazhab yang lain. Buktinya apa? Kalau kita lihat di beberapa universitas Jamiah Islamiyah, Ummul Qura Ibnu Saud. Di sana dipelajari fikih Al-Hanafi, fikih Al-Maliki, fikih Al-Syafi'i, fikih Al-Hambali. Dipelajari semua fikih yang ada. Bentuk toleransi. Nah, ini merupakan bantahan kepada mereka yang mengatakan Saudi fanatik. Tasuk kepada Imam Ahmad. Tikaman yang lain. Saudi dan dakwah salafiyah yang ada di sana. Gampang mengatakan. Selain mereka kafir. Selain mereka halaludam. Darahnya halal. Selain mereka bid'ah mubtadi'. Ini banyak sekali. Ini apa? Banyak sekali. Dan sebagian kedustaan-kedustaan tersebut telah dibantah oleh beberapa pendiri-pendiri dan keturunan raja-raja Al-Saud yang ada di negeri tersebut. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri pernah mengatakan, nahnu la nukaffir man abada sanam inda kubbati Abdul Qadir Al-Jailani. Kita, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, enggak mengkafirkan orang yang mendatangi kuburannya Abdul Qadir Jailani. Wa nahnu la nukaffir man 'abada sanam inda Ahmad al-Badawi. Dan kita pun juga tidak mengkafirkan orang-orang yang mendatangi kuburannya Ahmad al-Badawi yang ada di Mesir. Karena kenapa? Li jahlihim, karena mereka orang-orang yang bodoh. Enggak faham, jahil. Mereka orang yang bodoh. Wa adam man yuballighuhum, dan karena enggak ada orang yang menegur mereka. Enggak ada orang-orang yang mendakwahi mereka. Jadi kafirkan ya masyarakat. فكيف نكفر من لم يشرك بالله شيئا؟ هذا بهتان عظيم. Lantas bagaimana dikatakan kita mengkafirkan orang-orang yang berbuat syirik? Ini merupakan kedustaan yang nyata. Ini kata siapa? Syekh Madzhar Abdul Wahhab. Nah, sehingga ikhwani afidhakumullah, penisbahan kepada salafi boleh, bahkan harus, dengan syarat orang tersebut betul-betul mengikuti manhaj apa? Betul-betul mengikuti manhaj as-salaf. Kita buat jeda 5 menit bagi ikhwah yang mau ambil wudu. Naam, falyatafaddal. Yang mulai ngangguk-nganggukkan kepala, ahsan ke kamar mandi wudu. Kita kasih antum tebakan sampai ikhwah kumpul, kita lanjutkan. Kita kasih antum tebakan. Tebakannya mudah. Pengen hilangkan ngantuk. Satu orang sholat 17 rakaat. Satu orang sholat 11 rakaat. Satu orang sholat 15 rakaat. Satu orang sholat 19 rakaat. Semuanya wajib. Ini bagaimana? Yang sholat 17, sholat ini. Yang sholat 11, sholat itu. Yang sholat 15, keadaannya seperti ini. Yang sholat 19, keadaannya seperti itu. Yang sholat 17 rakaat apa? Hah? Sholat mukim, sholat seperti biasa kita. 17 rakaat. 11 rakaat? Yang mulai wajib. Dalam keadaan musafir di qasar. Nah, subuh, zuhur, asar, maghrib 3, nah, tambah 2, isya. Berarti berapa? 11, 15. Rakaat. Nah. 15 rakaat. Hah? Salat Jumat, ahsan. Salat Jumat. Tinggal dikurangi berapa? Dari 17. Dikurangi 2. 15. 19. Lagi hijam. 19 rakaat. 19 rakaat. Apa Ali? Salat. Hah? Salat Eid. Salat itu hukumnya wajib. Menurut pendapat yang rajih. Salat Eid 17 tambah 2. Tebakan yang berikutnya. Gampang. 3 hari puasa. Hari pertama wajib. Hari kedua haram. Hari ketiga sunnah. Berturut-turut. Gampang. Hah? Hari pertama apa? Hari kedua? Yang mana? Nah, hari terakhir Ramadan. Hari terakhir Ramadan wajib. Kemudian Id haram. Dan yang ketiga tanggal berapa? 2? 2 Syawal puasa. Puasa Syawal sunnah. 3 hari berturut-turut. Tebakan yang berikutnya. Tebakan yang berikutnya. Perempuan. Wanita. Ditinggal mati suaminya. Wanita. ditinggal mati suaminya. Statusnya apa ini? Janda. Keadaan yang pertama, perempuan ini dapat warisan dan dia iddah. Apa itu iddah? Menunggu, berdiam diri. Yang pertama, keadaan yang pertama, dia dapat warisan dan dia dapat apa? Iddah. Yang kedua, dia dapat warisan, enggak dapat iddah. Keadaan yang ketiga, dia dapat iddah, enggak dapat warisan. Yang keempat, enggak ada iddah, enggak ada apa? Warisan. Ya, Pak. Ini kuis. Yang menang ambil hadiah di Abu Ihsan. Nah, soalnya paham? Janda. Yang paling gampang keadaan pertama. Dapat warisan, dia iddah. Ini gimana? Nah? Yang biasa. Seperti layaknya wanita. Nah, meninggal suaminya. Dia iddah dan dia dapat warisan. Karena suaminya punya harta. Tentunya suami punya harta. Ini empat keadaan suami punya harta. Keadaan yang kedua. Dapat warisan. Enggak ada iddah. Melahirkan maksudnya. Yani janda tersebut dalam keadaan apa? Hamil. Ahsan. Nah, iddahnya wanita yang hamil itu sampai keluar bayinya. Hatta 1 jam. Berbeda dengan wanita yang gak hamil. Iddahnya wanita yang biasa. Sampai 3 kali apa? 6. Sampai apa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ini iddahnya orang yang meninggal. Tapi kalau ditinggal mati suaminya, dia posisi hamil. Sampai kapan melahirkan? Nah, perempuan itu ditinggal mati oleh suaminya, posisi melahirkan. Berarti gak ada iddah, selesai. Nah, hari berwafat. Dan dia dapat warisan karena istrinya, sah. Nah, suaminya punya harta. Keadaan yang ketiga. Nah, iddah dapat, warisannya gak dapat. Suaminya orang kafir. Suaminya orang kafir. Dia tetap iddah. Nah, boleh tak seorang muslimah kawin sama orang kafir? Nah, ya tak boleh. Tak boleh wanita muslimah menikahi orang kafir. Nah, perempuan ini sekarang dapat iddah, enggak dapat warisan. Kenapa? Ya kalau dicerai semuanya enggak dapat. Enggak masuk. Ini suami istri sah. Nah, kalau dicerai, hatta golongan yang pertama enggak dapat warisan. Golongan yang kedua enggak dapat warisan karena dicerai. Ini masih sah istrinya. Sama juga apa hukumnya. Ini sah. Apa larangan dari warisan? Apa larangan seorang dari warisan? Penghalang warisan, Selain itu sudah disebutkan, ridda. Ya itu ridda sudah disebutkan, murtad. Ridda artinya murtad. Membunuh. Istrinya membunuh suaminya. Jadi kalau anak pengen warisan bapaknya dibunuh supaya cepat-cepat dapat. Hukum Islam apa? Enggak dapat. Karena yang membunuh pemberi warisan, dia enggak dapat jatah. Karena penghalang warisan adalah membunuh. Ini hukuman Islam. Man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanih. Yang minta buru-buru, balasannya Islam, tidak ada apa-apa. Nah ini istri membunuh apa? Membunuh suaminya. Berarti tidak dapat apa? Tidak dapat warisan. Dia tetap harus iddah karena mati suaminya. Yang terakhir. Tidak ada warisan, tidak ada iddah. Ayo. Akhirnya tidak lanjut kajian. Terus tebak-tebakan. Nah. Apa ikhwan ya, jazakumullah. Nah? Sudah hamil mampu? Jawabannya, seorang muslim yang menikah dengan perempuan apa? Hah? Mas Panji, wanitanya sekarang apa? Nam, kitabiyah. Tidak sembarang kafir, tapi kitabiyah Yahud atau Nasara. Karena boleh seorang muslim menikahi perempuan Yahudi dan perempuan Nasrani. Dan mereka tetap dalam agamanya. Walaupun dengan beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama. Tapi hukumnya boleh menikah dengan mereka. Nah, ketika suami meninggal, perempuan tersebut enggak dapat warisan. Karena salah satu penghalang warisan adalah kekafiran. La yarithul muslim minal kafir, wal kafir minal muslim. Jadi kalau ayahnya muslim, anaknya kafir, anaknya enggak dapat warisan dari bapak. Karena berbeda agama. Dan begitu juga sebaliknya. Dia enggak dapat warisan karena suaminya muslim, dia kafir. Yahudiyah, kitabiyah, nasraniyah. Dan dia enggak ada iddah karena memang agama mereka enggak ada iddah. Nah, lanjut daras apa lanjut tebak-tebakan? Waktu memang tinggal sedikit. Antum tahu puasa bid? Apa puasa bid? Hah? Puasa ti? 3 hari tanggal berapa? 13, 14, 15. Antum keluarkan. 1 hari. Dalam 1 tahun. Yang kita dilarang berpuasa. Haram hukum. Kita berpuasa. Hah? Puasa bid sunnah. 13, 14, 15. Puasa sunnah. 1 hari saja dalam 1 tahun. Haram. Dosa. Kita berpuasa bid pada hari ini. Tanggal berapa? 13 apa? Dzulhijjah. 13 Dzulhijjah. Karena kenapa? Hari Tasyrik. Hari Tasyrik tidak boleh berpuasa. Hari Tasyrik itu 10 yaumun nahar. Nah, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13. Kena 13. Jadi puasa bid yang dilarang dalam 1 tahun cuma 1 hari. 13 apa? Dzulhijjah. Soal yang kedua, sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat. Yang dilarang kita lakukan secara berjamaah di masjid. Sholat wajib. Enggak boleh kita lakukan di masjid. Sholat kita lakukan di mana? Di masjid. Ini sholat gak boleh dilakukan di masjid. Bahkan gak boleh dilakukan secara berjamaah di masjid. Sholat apa? Hah? Sholat duhur saat Jumat. Kif sholat duhur saat Jumat? Ya sholat Jumat. Kif sholat duhur saat Jumat? Hah? Ya sabar lain. Ini mukim. Ini kita mukim. Nah. Keadaan bahaya. Normal, Pak. Normal. Mas Panji mendekati. Ketika hari Id bertepatan dengan apa? Dengan hari Jumat. Kalau Id bertepatan dengan hari Jumat, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtama'a fi yaumikum hadza idan." Kalau sudah berkumpul pada harimu ini dua Id, Idul Fitri atau Idul Adha yang bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat merupakan Id pada setiap apa? Sepekan. Nah, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman syaa'a falyusalli wa inna mujmi'un." Nah, maka barang siapa yang kepingin tidak salat Jumat, maka monggo silahkan, tapi kita tetap melaksanakan karena Nabi adalah pemimpin. Nah, maka ikhwani afidhakumullah, yang salat Id, nah, dia enggak salat Jumat, tapi dia salat apa? Nah, fardu al-waqt. Dia salat zuhur 4 rakaat dan enggak boleh dilakukan di masjid berjamaah karena mereka sedang melaksanakan apa? Salat Jumat. Nah, tambah lagi. Nah. Ustaz, entar lagi habis. Dan pembahasan kita sebetulnya mau masuk ke kitab pada halaman ke-15, tapi penjelasannya memang agak panjang, nanggung kalau keputus. Di bulan Ramadan. Ya. Di siang harinya kita dilarang untuk makan dan minum. Di malam harinya boleh apa enggak boleh? Bebas. Bebas untuk makan, minum, dan menggauli apa? Istri. Keadaan di mana bulan tersebut, bahkan di malam harinya, enggak boleh kita menggauli istri. Satu keadaan. Di malam hari Ramadan, haram menggauli istri, enggak boleh. Ketika apa? Istri haid. Kalau istri haid memang enggak di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Nah, Lailatul Qadar, enggak boleh menggauli istri. Nah, ketika i'tikaf di masjid. Ketika i'tikaf di masjid. Karena di antara pembatal i'tikaf apa? Nah, mendatangi istri. Nah, pembatal i'tikaf adalah mendatangi istri. Nah, kemudian apa lagi? إلى هنا والحمد لله